Oke guys, bertemu lagi dengan saya Mas Pram. Saya ingin membuat lagu yang berjudul apa, Mas? Tiang listrik jadi tersangka. Tiang listrik jadi Ya. tersangka. Oke. Monggo, dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia makin lama makin gila. Indonesia kasusnya makin tiada ada. Bahkan tiang listrik pun jadi tersangka. Dari akal pintarnya manusia, Indonesia itu negara yang jujur. Jangan percaya dengan berita ngawur. Tegakkan keadilan untuk rakyat menjamur. Biar tidak rakyat jelata yang salah dihukum. Jangan berharap kehilangan ingatan bisa membebaskan kasusmu. Sejauh mana pencuri kan pergi, kalau memang salah akhirnya masuk wih. Jangan berharap kehilangan ingatan bisa membebaskan kasusmu. Sejauh mana pencuri kan pergi, kalau memang salah akhirnya masuk wih. Kalau memang salah akhirnya masuk wih. Kalau memang salah. Kalau memang biasa, yang dihukum itu jangan rakyat, rakyat kecil man. Jadi harus dihukum semuanya. Rakyat kecil salah dihukum, rakyat besar salah ditutup-tutupi. Harus ditegakkan Indonesia. Oke, okay, thank you for watching. Jangan lupa like dan juga di subscribe, di share videonya biar bisa dikenal. Oke, okay? Saya Mas Bram. Saya Friendly Sinister. Oke, okay, tunggu lagu-lagu saya berikutnya. Thank you.